إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين جمع جمع رحمكم الله. Kita hidup di dunia ini tidak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Selama nyawa masih berada di badan-badan kita, selama kita masih berada di muka bumi ini, selama kita masih menghirup udara di muka bumi ini, maka ujian, cobaan, fitnah akan menimpa masing-masing dari kita sebagai umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim telah berfirman, Alladhi khalaqal hayya, alladhi khalaqal mauta wal hayya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan adanya kehidupan dengan pula adanya kematian. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sehingga ketika mereka masih hidup, ketika mereka belum merasakan yang namanya kematian, maka Allah subhanahu wa ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, akan memberikan cobaan, ujian kepada masing-masing dari manusia tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengetahui siapakah di antara manusia tersebut yang ahsanu, yang paling baik amalannya. Dijelaskan oleh seorang sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, dikarenakan disebut ataukah dinyatakan sebagai ahsanu amala, yakni yang paling ikhlas kepada Allah azza wa jalla, dengan pula sesuai dengan bimbingan Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya ujian dan cobaan silih berganti menghampiri kita sebagai umat manusia. Entah ujian tersebut terkait dengan harta, ataukah cobaan tersebut terkait dengan manhaj, ataukah ujian tersebut terkait dengan anggota keluarga, demikian pula apakah ujian tersebut terkait dengan keyakinan akidah seseorang dan keimanan dia yang dia yakini, yang dia imani. Terus menerus ujian dan cobaan tersebut akan silih berganti menghampirinya, sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, nanti di suatu masa, di suatu hari, cobaan dan ujian, fitnah tersebut akan terus bertubi-tubi menghampiri manusia, akan sampai dan menimpa umat manusia, sampai-sampai manusia mengira dan meyakini bahwa cobaan yang sebelumnya ternyata lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan cobaan dan ujian yang dia hadapi saat ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang namanya jiwa, yang namanya nyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami berikan cobaan dan ujian kepada kalian semua wahai umat manusia dengan kejelekan, dengan pula kebaikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ilaina turja'un. Semua dari insan, dari umat manusia akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan meninggal dunia. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita sudah mengetahui bahwa selama kita masih berada di muka bumi, ketika kita masih hidup, ketika kita masih menghirup nafas, ketika kita masih bernyawa, maka pasti dan pasti kita akan merasakan cobaan dan ujian sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana agar kita bisa lulus ketika melewati ujian satu demi satu? Bagaimana caranya dan bagaimana solusinya agar kita selamat bagikan menaiki perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sehingga kita tidak bisa tenggelam ataukah kita tidak binasa karena tertinggal dari safinatun Nuh, dari perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Najih Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, ya, dikeluarkan oleh al-Imam Abu Dawud, demikian pula al-Imam Tirmidzi, dan dinyatakan hadis ini sahih oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami'. Kata sahabat yang mulia Abu Najih Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mau'idatan, faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina. Qal usikum bitaqwallahi azza wa jal. Suatu hari Rasul alaihi salatu wasalam memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada kami, memberikan wejangan kepada kami. Maka kami pun berkata kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, seolah-olah ini merupakan nasihat dari orang yang hendak berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami ya Rasul. Maka Rasul alaihi salatu wassalam memenuhi permintaan dan permohonan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Usikum bitaqallah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap permasalahan, baik ketika dia di tengah rumah tangganya, ketika dia sebagai kepala keluarga, ataukah dia sebagai anggota keluarga. Masing-masing dari kalian harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian sebagai juragan, ketika kalian sebagai komandan, ketika kalian sebagai pemimpin, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian sebagai kuli, ketika kalian sebagai karyawan, ketika kalian sebagai anggota, maka hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat dari Rasul alaihi salatu wasalam sifatnya umum, tidak hanya kepada golongan yang tinggi, yang atas, namun juga na'am mencakup dan meliputi seluruh umat manusia, baik yang golongan atas maupun yang di golongan bawah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya untuk bisa seseorang melakukan takwa kepada Allah azza wa jalla tidak lepas dari yang namanya ilmu. Dia harus mengetahui mana perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla dan mana perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti yang pertama, dia harus belajar. Yang pertama, dia harus mengetahui. Yang pertama, dia harus mempelajari, mengetahui dan mendalami mana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla maupun Rasulnya dan mana yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla maupun Rasulnya. Ini yang pertama. Kalau seandainya seseorang dia tidak mengetahui mana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia pun dikhawatirkan akan meninggalkannya. Dan juga ketika seorang tidak tahu mana yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka dikhawatirkan pula dia pun akan menerjangnya, akan melakukannya. Padahal sangat besar bahayanya kalau seandainya seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang pertama sekali lagi, ma'asyiral muslimin, harus belajar, meningkatkan ilmunya, mendalami agamanya, terkhusus dengan terkait dengan perkara-perkara yang harus dia ketahui. Bagaimana ketika dia sholat, sudahkah sesuai dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya? Ketika dia berwudu, sudahkah sesuai dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya? Demikian pula terkait dengan bermuamalah, berdagang, berjual beli, utang piutang, sudahkah sesuai dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya? Semuanya harus dia pelajari terkait dengan perkara-perkara yang memang dia harus mengetahui padanya. Kemudian setelah dia mengetahuinya, tidak lepas dan harus dia mengamalkannya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan ilmu dan amal akan tegak takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau seandainya salah satu dari dua perkara tadi tidak terwujud, maka tentulah yang namanya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla tidaklah benar, tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, wasiat dari Rasul alaihi salatu wassalam yang ditujukan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan kepada kaum muslimin secara umum adalah untuk as-sam'u wa ta'ah, taat, mendengar dan taat kepada pemerintah muslim, kepada penguasa yang sah dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wasiat yang kedua dari Rasul alaihi salatu wassalam adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada para penguasa muslim, kepada pemerintah muslim yang sah. Dan di sini tentulah yang ditempat, yang dicanangkan, yang diperintahkan oleh pemerintah tersebut tidak lepas dari yang namanya tiga perkara. Yang pertama, bisa jadi pemerintah tersebut menetapkan, memutuskan dan memerintahkan sesuatu yang memang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, seperti melaksanakan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, puasa dan yang lain sebagainya. Maka terkait dengan perkara seperti ini, berarti kita otomatis melaksanakan dua kewajiban. Kewajiban yang pertama, karena itu merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, karena itu diperintahkan oleh waliyul amr, oleh penguasa muslim yang sah. Dan yang kedua, bisa jadi yang diperintahkan, yang ditetapkan oleh pemerintah, itu bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla, bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla, bertentangan dengan sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Maka dalam perkara ini, maka kita tidak boleh untuk taat, kita tidak boleh untuk melaksanakan dalam perkara yang menyimpang tersebut. Namun dalam perkara yang lain, yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, wajib bagi kita untuk sami'na wa ta'na, untuk mendengar dan taat kepada penguasa muslim yang sah. Dan yang ketiga, bisa jadi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perkara yang mubah, yakni perkara yang tidak ada larangan dalam syariat, namun juga tidak ada perintah dalam syariat. Sehingga dalam perkara seperti ini, wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk taat dan patuh, mendengar dan taat kepada penguasa muslim yang sah. Dan sangat banyak perkara-perkara terkait dengan yang ketiga ini tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wasiat Rasul alaihi salatu wasalam selanjutnya, wa annahu man ya'ish minkum fa sayar ikhtilafan katsira, sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang akan panjang umurnya, ataukah Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, maka dia akan menyaksikan dan mendapati perselisihan yang banyak. Perselisihan di tengah keluarga, perselisihan sesama tetangga, perselisihan di tengah-tengah masyarakat, perselisihan dalam berdagang, perselisihan dalam keyakinan akidah, perselisihan dalam bermanhaj, maka semuanya itu telah dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan telah dikabarkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Siapa saja yang umurnya panjang, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang banyak sekali. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasalam memberikan solusi dan jalan keluar, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, maka wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan terkhusus 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam adalah segala sesuatu yang Rasul alaihi salatu wasalam berada di atasnya, baik itu dalam hal ibadah, maka wajib mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Dalam hal akidah, harus mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Dalam hal bermanhaj, bermetode, maka juga harus mengikuti bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Dalam berakhlak, budi pekerti, juga harus sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Dalam berinteraksi, bermuamalah dengan sesama manusia, maka juga harus sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga tidak seperti yang difahami oleh sebagian masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam adalah kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Tidak. Solusi dan bimbingan dari Rasul alaihi salatu wasalam ketika menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, berbagai macam fitnah yang akan menimpanya, maka adalah kata Rasul alaihi salatu wasalam, dengan berpegang teguh dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam dan juga berpegang teguh dengan bimbingan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian terkait dengan bimbingan para sahabat, tentu saja yang tidak bertentangan dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Kita tahu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka merupakan umat ataukah golongan terbaik dari umat Rasul alaihi salatu wasalam. Makanya beliau memerintahkan untuk kita berpegang teguh mengikuti bimbingan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Namun kalau seandainya ada 1-2 keputusan dan perkara yang ternyata ada salah seorang dari kalangan khulafa'ur rasyidin, dari kalangan para sahabat yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, maka yang wajib bagi seorang muslim, yang wajib sebagai ahlussunnah wal jamaah, yang wajib bagi seorang yang beriman untuk mengedepankan dan memilih bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam daripada keputusan dan pendapat sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum, terkait dengan bimbingan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ini tadi, kalau seandainya ada di antara mereka yang bertentangan dengan Rasul ataukah bimbingan Rasul, maka kita tidak boleh untuk mengikutinya. Maka bagaimana lagi dengan ucapan dan keputusan selain dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, entah itu ustaz, ataukah itu pimpinan, ataukah itu komandan, apakah itu presiden, ataukah itu gubernur, ataupun yang semisalnya. Kalau tidak sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, fala sam'a wala ta'ah, maka dalam perkara tersebut kita tidak boleh mengikutinya, dalam perkara tersebut kita tidak boleh melaksanakannya, dikarenakan tidak sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Makanya dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menegaskan, yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama, hampir-hampir turun dan jatuh kepada kalian batu dari atas langit. Aku mengatakan kepada kalian, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda demikian. Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan demikian. Namun kalian malah mengatakan, Abu Bakar mengatakan demikian. Umar ibn Khattab mengatakan demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau seandainya Abu Bakar dan Umar yang posisi dan kedudukan beliau sangat mulia, sangat kita agungkan, kita muliakan, ternyata tidak boleh kemudian kita taklid, kemudian kita mengikuti dengan buta, kemudian menyelisih perintah Rasul alaihi salatu wasalam, maka bagaimana selain dari Abu Bakar dan demikian pula Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berpegang teguh dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam dalam setiap sendi kehidupan kita, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, itulah yang dibimbingkan oleh beliau agar kita selamat dari permasalahan tersebut, agar kita sukses mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang muflihin, sebagai orang-orang yang lulus dalam menghadapi ujian dan cobaan sampai akhir dunia. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa aqimish shalah.